yang terpilih. Aduh, ya. Dede cantik. Dede sini. Iya, tangannya dingin banget. Iya, dingin. Dua-duanya. Bagusan tadi duet yang sama Oki Lukman ya? Enggak ada. Bagusan sama Lesti. Lesti ngeliat Fildan kayak gimana? Apa ya? Kak Fildan itu orangnya suaranya bagus. Selain itu, orangnya baik, fansnya banyak. Ya. Terus apa lagi ya? Apalagi layaknya masuk ke 10 besar? Layak dong, apalagi dengan kemauan apa ya, dengan kemauan yang besar pengen terus belajar dan support dari warga masyarakat Indonesia yang banyak. Bisa. Dari banyak banget. Ya apalagi kalau pendukungnya banyak. Saya pisan atuh. Iya, atuh. Oh. Berarti Dede ngedukung ya. Ya, satu Lesti Lovers suruh dukung juga. Iya, mangga buat kakak Lesti Lovers ataupun Sale di mana ya. Ae. Ya udah dampil Fildan, silakan SMS acaranya Fildan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendukung yang dalam bila dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang ada di Bau-Bau, Buton Selatan, Buton Utara, Buton Tengah, Muna, Wakatobi, Kendari, Konawe, Rangkai, Manado, dan seluruh orang Buton yang ada perantauan di Ambon, di Papua, di Jayapura, di Serui, dan teman kerja saya yang ada di Serui, di Dawai. Mohon dukungannya agar saya bisa tetap bertahan dengan cara ketik DA Spasi Fildan kirim ke 97288 Kabar Katina Tanah Rolio. Tong hilap, pasti. Ulang si ganteng. Hai host, ini ada.